warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita di satu majelis yang mulia, majalisul ilm, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduknya kita di sini yang ikhlas karena Allah dalam rangka mencari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang hak ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, ditunjukkan jalan yang benar dan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya nikmat seorang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi seorang muslim, dan ini merupakan sebesar-besar nikmat, dikarenakan tidaklah ada suatu perkara yang akan dikatakan baik melainkan kalau munculnya dari seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Rasul amri al-Islam, pokok segala perkara adalah Islam. Apapun yang namanya kebaikan, kalau munculnya bukanlah dari seorang muslim, maka ditolak. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Famay yabtaghi ghairal Islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama ketaatan selain Islam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan menerima ketaatan tersebut, dan orang tersebut di akhirat nanti betul-betul termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jazakallahu khair. Oleh karena itu, sebesar-besar nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba adalah tatkala dia dipilih oleh Allah, diberikan nikmat sebagai seorang muslim, yang mana dengan Islam tersebut Allah mengutus para rasulnya, yang kandungan daripada Islam kembali pada dua perkara: al-ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikannya hanya untuk Allah karena dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan pokok yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga mengikhlaskan mutaba'ah, memurdikan pengikutan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang terpenuhi padanya dua perkara ini, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka diterangkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, la yakunu amalan hatta yakuna khalisan. Tidaklah sesuatu dikatakan amalan soleh kecuali kalau sudah dilakukannya dengan ikhlas. Wala yakunu khalisan hatta yakuna sawaban. Dan tidaklah seorang dikatakan ikhlas dengan jujur, dengan benar dan murni, melainkan sehingga amalan tersebut benar. Amalan tersebut dikatakan benar. Wala yakunu sawaban, dan tidaklah sebuah amalan dikatakan benar hatta yuwafiqa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah orang yang mereka itu di dalam dunia ini memeluk agama Islam yang senantiasa menjadikan amalannya ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi, itulah manusia yang terbaik. Dan merekalah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Dikala orang-orang Yahudi dan Nasara menyatakan merekalah yang akan masuk surga, maka Allah bantah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkan bukti-bukti bagi kalian. Kalau memang kalian benar, kalianlah yang akan masuk surga. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, tidak demikian. Bahkan siapapun orangnya yang dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat baik, kata para ulama, sesuai dengan contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu tidak akan ditimpa rasa sedih, tidak akan ditimpa, dihantui rasa takut, yaitu dengan apa yang akan dia hadapi di depan, ataupun tidak dihantui oleh rasa sedih dengan apa yang dia terlewatkan dari bagian dunia. 6. Inilah Islam, suatu nikmat yang sangat besar. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah yang agung keadaan muslimin yang mereka telah dipilih tadinya dilepaskan dari kekufuran kepada keislaman, keikhlasan, ternyata dipilah dan dipilih kembali. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka apabila mereka menyatakan saya telah beriman, saya muslim, mereka tidak diuji lagi? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga jelas nyata bagi Allah orang-orang yang jujur dengan keislaman dan keimanannya, ikhlas mutaba'ah, dan orang-orang yang dusta dengan Islam dan keimanannya, sekedar mencari apa yang sesuai hawa nafsunya. Maka dari itu, yang namanya fitnah ataupun ujian itu akan selalu melanda kepada kita. Sehingga kita yang telah mendapatkan nikmat besar ini, dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, ditambah kebesarannya pula Allah memilih kita dan memudahkan kita untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari berbuat syirik. Banyak di antara muslimin mereka terjatuh kepada perbuatan syirik, padahal syirik bisa membatalkan seluruh amalan-amalan mereka kalau besar, dan mereka mati belum bertobat darinya. Demikian pula di antara orang-orang yang bertauhid, Allah menyelamatkan kita, dimudahkan untuk menegakkan sholat, 5 waktu kita jaga. Karena banyak di antara orang yang mereka itu tidak berbuat syirik dan muslimin, masih mungkin sebahagiannya tambal sulam, sebagainya berat melaksanakan sholat berjamaah. Demikian pula di antara seorang muwahhid yang sudah mereka melakukan sholat 5 waktu, kita dipilih oleh Allah mudah untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syiar-syiar yang lainnya yang telah dimatikan oleh manusia, menghidupkan majalisut ta'lim, menampakkan sunnah Rasulullah yang sudah dimatikan oleh manusia, dalam keadaan sunnah tersebut dipegang seperti bara api yang digambarkan oleh Rasulullah, min waraikum ayyamus sabr, di belakang kalian nanti ada hari-hari yang butuh kesabaran, al mutamassiku yauma idzin kalqabdi 'alal jamr, orang yang berpegang dengan sunnah pada hari itu digambarkan seperti orang yang memegang bara api, dilaksanakan, disakiti, nam dicerca dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keringanan hati kepada kita, maka tidaklah yang demikian melainkan merupakan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlun minallahi wa rahmatihi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan faddu min hawlik. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Ali Imran, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah semata sehingga engkau menjadi lembut hatinya. Kalau tidak demikian, niscaya mungkin kita akan menjadi orang yang keras hatinya, susah menerima petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya, sehingga akhirnya lan faddu min haulik, manusia akan lari dari sisi kita. Nasallahu salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikala kita menyadari fitnah itu mesti melanda, maka di kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang merupakan muhadarah, pidato yang disampaikan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala di dalam suatu kesempatan dengan judul Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, yaitu memperdalam ilmu agama merupakan penjagaan dari fitnah. Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Fikih di dalam agama ini merupakan penjagaan dari segala fitnah. Maka sebelum kita masuk ke dalam pemaparan yang beliau terangkan, maka beliau mendahului dengan menjelaskan tentang makna daripada judul yang dibawakan. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa adalah al-fahmu, faham. Seorang faham tentang agama ini, ini merupakan penjagaan untuk dia terjatuh kepada fitnah. Naam. Adapun secara istilah ahlul usul, yang namanya fikih, kata beliau, barakallahu fikum, yang namanya fikih, huwa an naqila wa nafhama min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hukma ma yu'aridu lana minal muskilat wa ma yu'radu 'alaina minal fitan hatta najtanibaha wa na'khudha tariqan najah. Kata beliau, yang namanya orang faham dalam agama, maknanya adalah kita bisa mengerti dan memahami dalil dari Alkitab dan Sunnah mengenai hukum perkara yang muncul kepada berupa permasalahan-permasalahan ataupun juga fitnah yang ditampakkan kepada kita, sehingga kita bisa menjauhinya dan mengambil jalan yang selamat di dalam menghindari fitnah tersebut. Kata beliau, orang yang faham di dalam agama maknanya adalah kita mengerti dan memahami dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah mengenai hukum perkara-perkara yang muncul kepada kita berupa muskilat, permasalahan-permasalahan ataupun juga fitnah-fitnah yang dicampakkan kepada kita, sehingga kita bisa menjauhinya dan menempuh jalan keselamatan. Menempuh jalan keselamatan. Ini yang namanya al-fiqhu fid-din. Sehingga at-tafaqquh fid-din, kita berusaha senantiasa belajar sehingga kita bisa paham tentang Al-Quran dan Sunnah serta jalan-jalan keselamatan. Ini merupakan ismatun minal fitan, penjagaan dari terjatuh kepada fitnah. Apa itu fitnah? Maka beliau menyatakan, wal fitanu jamu fitnah. Fitan adalah jamak daripada fitnah. Wal fitnatu makna halimtihan wal ibtila. Dan yang namanya fitnah maknanya adalah ujian dan malapetaka. Ujian dan malapetaka. Jadi orang kalau faham agamanya, ini merupakan penjagaan dari ujian dan malapetaka. Karena yang namanya ujian merupakan sifat yang mulazim, akan terus ada pada orang-orang yang dia itu menyatakan dirinya beriman. Dan ujian tersebut akan terus berlangsung sampai dengan orang tersebut selamat masuk ke dalam surga. Barulah tidak ada ujian, tidak ada fitnah. Adapun selama dia belum masuk ke dalam surga, maka terus akan datang ujian, ujian dan ujian sejak dia lahir ke muka bumi ini. Ketika baru lahir, datang syaitan kepadanya, menyakiti dia sehingga dia menangis. Kemudian terus diikuti oleh syaitan, sehingga kata Rasulullah, murtahanun bi'aki kotihi yaumasabi'ai. Tergadaikan iringan tersebut dengan di'aki koi pada hari yang ketujuh. Demikian terus tidak selamat pula. Terus diuji dengan ujian-ujian yang di sini beliau akan memaparkan berbagai macam ujian. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab wujubi taati waliyil amri, dalam bab kewajiban taat kepada waliyul amri, pemerintahan muslim. Maka beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebuah hadis yang panjang yang di dalamnya beliau menyatakan, wa inna hadhihi ummatukum, wa inna hadhihi ummatukum yuj'alu afiyatuha fi awwaliha. Dan umatmu ini, umat Islam, dijadikan kemurnian dan keselamatannya pada generasi yang pertama. Fasayusabu akhiruha fitanun wabala, dan generasi berikutnya terakhirnya akan ditimpakan kepada mereka fitnah-fitnah dan malapetaka-malapetaka. Nah, ini demikian. Terus diuji, terus diuji. Maka dibawakan oleh beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah macam-macam fitnah. Kata beliau, wal mu'minul muslim yubtala. Maka di sini wal fitanu katsirah. Maka fitnah itu sangat banyak. Wa taksuru wa ta'dumu wa tatajaddadu fi akhir zaman, dan fitnah tersebut akan semakin banyak dan semakin besar, serta akan semakin ada pembaharuan-pembaharuan selama zaman tersebut masih semakin menuju zaman akhir. Ya, semakin dekat dengan hari kiamat, fitnah akan semakin banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terangkan, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu agama, wa yunsyarul jahlu, dan tersebarnya kebodohan, wa yaktsuru fihil haraj, dan orang tersebut mendapatkan itu apa, tanda hari kiamat, banyaknya pembunuhan-pembunuhan, fitnah, ujian-ujian. Itu demikian. Maka wal insanu yu'ayishul fitana kulla hayatihi, maka manusia sepanjang perjalanan hidupnya akan terus berinteraksi dengan yang namanya ujian. Ya, namanya ujian. Ini demikian. Lakinna muqil wal muksir, akan tetapi berbeda antara banyak dan sedikitnya ditinjau dari individu manusia. Ada orang yang banyak ujiannya, ada orang yang sedikit. Namun melihat orang, mencari orang yang tidak mendapatkan ujian, tidak ada. Semuanya mendapatkan ujian, sekalipun manusia paling bertakwa kepada Allah. Dan tentunya orang yang paling bermaksiat kepada Allah akan diuji. Ini demikian. Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis-jenis ujian, yang pertama ujian dengan adanya harta dan anak-anak serta keluarga, sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah harta dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah, ujian. Merupakan ujian. Dan di sisi Allah ada pahala yang agung. Manusia diuji dengan anaknya. Ada seorang sebelum memiliki anak masih sebagai seorang lajang, baik gadis ataupun jejaka. Masya Allah, dengan mudahnya dia beramal soleh, ikhlas, mutaba'ah, dan seterusnya. Ketika berkeluarga, menurun. Ujian ya, ujian. Kok menurun ya? Ujian. Padahal kalau dia tahu, padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang menikah ini telah menyempurnakan separuh agamanya, tapi kok malah menurun ya. Nah, ini ujian namanya. Ya, jadi jangan nganggap selamat. Kalau sudah nikah tinggal separuh sempurnakan, justru ujiannya semakin besar. Ya. Demikian pula tatkala dia masih sebagai pasangan suami istri belum dikaruniai anak, masya Allah, ketika beribadah kepada Allah semakin taat, meminta dengan ilhah serius, ya, sholat malam dikerjakan dan seterusnya. Namun ternyata ketika memiliki anak jadi repot. Ya, ujian lagi, ujian, dan demikian seterusnya. Ternyata dia masih di atas sunnah, walhamdulillah. Ya, ada yang sampai ketika punya anak terjatuh kepada perbuatan syirik. Bagaimana itu? Ini yang sakit anak saya, darah daging saya. Ternyata di sana katanya ada sebuah batu yang bisa mengobati. Ya, demi anak saya lah. Ya, dialah harapan saya. Dulu berusaha, bahkan sukses untuk meninggalkan perbuatan syirik, karena cintanya kepada anak dan seterusnya akhirnya berbuat syirik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Persamaan dia masih sholat dan sebagainya. Ini nasallahu salam alafiyah. Jadi ini yang pertama merupakan fitnah, ujian. Yang kedua, bahwasanya di antara fitnah yang akan muncul kepada manusia adalah adanya harta. Harta demikian pula. Amwalukum wa auladukum fitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala perintahnya. Maka barang siapa yang melakukan hal yang demikian, menjadikan harta dan anak-anaknya melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, perintah Allah, maka mereka itulah orang yang merugi. Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan, man athara hubbal mali wa hubbal walad wa hubbal baladi wa hubbal ashirah wa hubbal tijarati wa hubbal masakin ala mahabbatillahi wa rasulih falyartaqib aswa'an nataij. Maka barang siapa yang dia itu lebih mengedepankan kecintaan kepada harta, anak-anak, kecintaan kepada negeri dan keluarga, serta kecintaan kepada perdagangan ataupun juga tempat tinggalnya, lebih dia kedepankan daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka falyarkub, hendaknya orang tersebut menunggu. Tinggallah tunggu saatnya. Apa yang ditunggu? Aswa'an nata'ij, akibat yang jelek, buah yang jelek. Lihatlah, seorang ingin membahagiakan anak, lebih dia kedepankan, membuahkan akhirnya anaknya ketika dewasa tidak mengenal agama, yang mana Allah takdirkan orang tuanya meninggal di saat anak belum mapan, akhirnya tidak bisa mendoakan orang tuanya. Nasallahu salama wal afiyah. Dengan sebab pendidikan yang keliru sedak dininya. Harta pun demikian, tatkala dia sia-siakan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bagaimana jalan supaya kita membelanjakan harta dengan benar. Ternyata tidak dibelanjakan dengan benar, menjadi sia-sia. Ya. Betapa banyak orang yang mati meninggalkan harta, justru jadi petaka anak turunnya dan keluarganya. Naam, tidak barokah. Nasallahu salama wal afiyah. Demikian pula keluarga dan seterusnya. Maka tunggulah buah yang jelek yang akan dia raih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Maka kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apabila bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, serta istri-istri dan keluarga kalian, dan juga harta yang kau miliki dan perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang engkau ridhoi, ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Nah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil faedah bahwasanya anak-anak, harta, keluarga, serta apa yang ada pada kita ini adalah fitnah, ujian. Mana yang akan dikedepankan? Nah, inilah ujian. Untuk menguji siapa yang benar keimanannya, apakah Allah akan lebih dikedepankan atau apakah kecintaan kepada mereka lebih dikedepankan. Ini demikian. Maka fal wajibu alal muslimi fi hadzal mauqif, maka yang wajib bagi seorang muslim dalam posisi seperti ini, an yataqiyallaha mastata'a, untuk dia senantiasa bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Wa alla yuqaddima mahabbata zawjatihi idza ta'aradat ma'a mahabbatillahi au mahabbati waladihi au mahabbati malihi idza ta'arada dzalika ma'a mahabbatillahi azza wajal. Dan agar supaya dia tidak mengedepankan kecintaan kepada istri dan anak-anaknya apabila bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikian pula hendaknya dia bal yuqaddimu ma yuhibbuhullahu azza wajalla, hendaknya dia mengedepankan apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai, mengedepankan apa-apa yang Allah mencintainya. Maka wabidzalika yuslihullahu lahu malah, maka dengan dia lebih mengedepankan apa yang Allah cintai tadi, Allah akan memperbaiki harta dia, walaupun sedikit namun mubarakah. Apa itu artinya barakah? Barakah adalah secara bahasa annama wa ziyadah. Nama wa ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah, itu namanya barokah. Namun secara istilah diterangkan para ulama, thubutul khairil ilahi, yaitu tetapnya kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Artinya barokah, kebaikannya tetap ada, baik-baik, ini namanya barokah. Ya, ini Allah akan perbaiki hartanya. Sayuslihullahu malahu, Allah akan memperbaiki hartanya. Wa yuslihulahu zaujatahu, Allah akan memperbaiki keadaan istri-istrinya. Nah, demikian wa yuslihulahu auladah, Allah akan memperbaiki keadaan anak-anaknya pula. Karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana arahan Allah dan Rasulnya dia kedepankan. Arahan Allah dan Rasulnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di antaranya, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi tidak cukup yang penting diri kita ya, keluarga juga diperhatikan. Bagaimana memeliharanya? Diberikan nafkah harta yang halal. Jangan yang penting terpenuhi kebutuhan. Namun bagaimana supaya kita memberikan harta yang halal? Ini demikian ya. Memang ujian mesti ada. Ujian mesti ada. Itu demikian. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jenis ujian yang kedua adalah di sana adanya kebaikan dan kejelekan. Ini juga merupakan ujian. Orang hidup mesti akan mengalami adanya kejelekan dan keburukan serta kebaikan. Maka ini merupakan ujian, merupakan fitnah. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaiha turja'un. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu pasti mati. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Maka Allah ingatkan, kita sadar, kita akan mati. Allah ingatkan, walanabluukum, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya bisyari, kejelekan-kejelekan. Kemiskinan jelek, kemudian penyakit jelek ya, kekurangan dalam bab-bab yang kita butuhkan jelek semuanya. Demikian ini ya, ini kejelekan. Wal khairi, dan kebaikan, sehat, harta, punya istri dan seterusnya, ini semuanya kebaikan. Ini sebagai fitnah, sebagai fitnah ujian, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Maknanya seorang muslim tatkala mendapatkan apabila dia ditimpa kejelekan ataupun keburukan yang dia tinjau, kita akan dikembalikan kepada Allah dimintai pertanggungjawaban. Sehingga bagaimanakah supaya kita bisa lolos dari tuntutan pertanggungjawaban nanti di akhirat? Maka dia melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabahu sarra usyakara, kalau ditimpa kesenangan, kebaikan, bersyukur. Dengan menjadikan apa yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk beramal taat. Naam, fahuwa khairullah, ini baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabara, kalau ditimpa kemudaratan, penyakit, keterpurukan dan lain sebagainya dari sesuatu yang dianggap jelek oleh manusia ini, maka dia bersabar. Disakiti manusia, bersabar. Apa maknanya bersabar? Habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri kita untuk senantiasa di atas keadaan ketaatan kepada Allah. Sedang miskin, bukan maknanya miskin menjadikan dia halal meninggalkan sholat. Ya. Bukan yang namanya sakit tidak bisa apa-apa terus orang tersebut boleh meninggalkan sholat. Tidak. Selama akal masih berfungsi, wajib baginya sholat. Nah, walaupun sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa matanya terbuka, pikirannya teringat, maka wajib baginya tetap sholat. Wajib atasnya sholat. Bagaimana sholatnya? Bagaimana kira-kira? Antum yang bisa di rumah sakit? Hah? Hah? Berdoa. Sholatnya cukup dengan isyarat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu. Karena dia cuma matanya saja yang bergerak dan dia lisannya mengucapkan, kalau di situ ada lafaz doa dan zikir diucapkan kalau mampu. Selama akal masih berfungsi, maka wajib atasnya sholat. Ini tidak ada, bukan alasan, ya. Sehingga tatkala dia ditimpa musibah, sabar, terus menahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Wa kana khairullah, maka itu baik bagi dia. Oleh karena itu, dikala kita menyadari, sehingga seorang muslim akan senantiasa sabar, senantiasa bergembira dengan apapun keadaan yang ada padanya. Karena dia mengetahui bagus dan buruk itu kan semuanya adalah ujian, ya, ujian. Kok itu seperti itu ya? Sehingga dia tidak akan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kami. Belum tentu yang hijau itu manis rasanya, ya. Di Arab, kambing itu ya, dagingnya lebih enak rasanya daripada daging kambing Indonesia. Ya, kita rasakan demikian. Di Arab, kambing kalau dilepas habis hujan, di sana jarang hujan. Kalau hujan tumbuh rerumputan. Dilepas kambingnya, dia tidak mau makan rumput yang hijau. Malah milihnya rumput yang kering. Ya. Berarti tidak yang namanya semua yang hijau itu lebih baik daripada yang kering. Justru kalau dipaksa makan rumput yang kering, kambingnya sakit, mencret. Ya. Ini demikian. Assalamualaikum ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, ujian semuanya, ujian. Barakallahu fik. Nah, di sini sehingga kata Syekh, wal khairul ladzi huwal malu wal ghaiz wal khasb wan ni'am wasyarrul ladzi minhu ibtila'u wal imtihan wal qahat wal ju'i wal marad hadza kulluhu fitanun tu'radu 'alal insan. Maka yang namanya kebaikan baik berupa harta ataupun juga adanya hujan ataupun juga adanya buah-buahan dan kenikmatan-kenikmatan seluruhnya, ini adalah kebaikan. Dan kejelekan berupa ujian serta bencana, kelaparan ataupun juga peceklik dan rasa sakit, ini semua adalah seluruhnya merupakan fitnah yang dicampakkan kepada manusia. Dicampakkan kepada manusia. Akan tetapi bagaimanakah, ya, supaya manusia itu selamat menjalankan, kalau dia tahu ilmu agama, ya terus akan selamat. Jenis fitnah yang ketiga yang disebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Ya. Ini sebagaimana Allah taala firmankan, sini kata beliau, "Wan nasu yubtalillahu Subhanahu wa taala ba'dahum bi ba'd." Maka manusia Allah jadikan ujian di antara mereka terhadap sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yabtalil mu'minu bil kafir. Orang mukmin diuji dengan adanya orang kafir. Kenapa dia yang kafir lebih kaya daripada saya? Ujian, ya. Kenapa dia yang enggak ngaji lebih dihormati daripada saya yang berpegang kepada sunnah Nabi? Ujian. Kalau dia ikhlas, yang kita carikan pahala dari Allah, ya. La narju minkum jazaan wala syukuro. Kami tidak mengharapkan dari manusia balasan ataupun ucapan terima kasih, rasa syukur, pujian. Dia tetap tegar, ya, tetap tegar. Ini demikian. Karena ini ujian. Kalau dia goyah dari keikhlasannya, goyah. Iya, ya. Kenapa demikian? Ini demikian. Yubtalal mu'minu bil munafik. Demikian pula orang mukmin diuji dengan adanya orang munafikin. Yang dia itu mudah masuk ke berbagai aspek ataupun elemen masyarakat. Masuk kepada yang mereka nama lainnya mutalawin, berbolak-balik warna. Kalau seorang muslim satu, apa itu? Al-Quran, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Ini mereka, oh enggak, di sini kita ya demikian. Kalau kita masuk kepada orang yang dia itu mengagungkan adanya di sana apa namanya solawat Nabi, maka kita harus bersolawat seperti mereka supaya banyak yang ikut. Kalau kita masuk kepada orang yang di sana mengagungkan adanya persembahan-persembahan kepada para wali dan orang-orang soleh, kita pun harus ikut. Ya. Kalau kita masuk kepada ahlus sunnah, ya kita harus bicara Quran dan hadis dalam rangka berbicara supaya dia menerima diri kita. Diuji yang seperti ini, diuji. Terus bagaimana kita? Ya. Sementara orang-orang yang mengikuti sunnah ternyata malah dicireni, ya. Itu loh orangnya. Jangan dekat-dekat dengan dia, apa? Syiddah katanya. Kaku orangnya, sebagainya. Ini demikian, ya. Dicireni seperti ini. Sehingga barakallahu fikum, kata Yunus Ibnu Ubaid, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imamul Barbahari dalam Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Setelah beliau menyatakan al-islamu hiwa sunnah wa sunnatu hiyal islam la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Islam itu adalah sunnah Nabi dan sunnah itu adalah Islam, sehingga tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali harus berbarengan. Kalau mau Islam ya ikuti sunnah, kalau mau sunnah ya itulah Islam, artinya demikian. Sehingga kata beliau dalam poin yang kesekian, 90-an sekian, beliau menyatakan, Yunus Ibnu Ubaid rahimahullah menyatakan, sungguh menakjubkan, ajaban, liman ittaba' sunnah, mengherankan, mengagumkan bagi orang yang mau mengikuti sunnah, karena jarang yang mau mengikuti. Wa ajabu min dalika man da'ila sunnah. Dan yang lebih mengherankan, orang yang mau ngajak orang lain mengikuti sunnah. Istilahnya, Anda beramal ngamalkan sunnah saja sudah dicireni sama manusia, kok wani-wani ngejek wong liya. Nah demikian, ya. Lebih mengherankan, masya Allah. Wa ajabu min dalik, lebih mengherankan dan mengagumkan lagi, manistajaba ila man da'ila sunnah, orang yang mau ikut orang yang diajak kepada sunnah. Di sini kekaguman yang bernilai positif, ya. Sudah tahu sunnah demikian, Tidaklah demikian, tidaklah ringan, melainkan karena orang tersebut kembali kepada ikhlas dan tujuannya mencari kebenaran. Kalau kurang dari salah satu dua perkara tersebut, berat bagi dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala dahulu orang-orang kafir Quraisy melihat para sahabat Nabi adalah kebanyakannya orang-orang dari jelata. Sebagiannya budak, sebagiannya orang yang lemah ekonominya. Maka mereka mengatakan, ya. Maka mereka menuduh kepada para sahabat, "Aulaa illadziina manallahu 'alaihim min baidina." Ya. Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-53. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaulaa imannallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah Allah jadikan ujian sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah dengan hikmahnya yang agung memilih orang-orang yang mengikuti Nabi di zaman dahulu, orang-orang yang miskin. Bilal bin Rabah seorang budak. Yasir, istrinya Sumayyah dan anaknya Amr ibn Yasir semuanya budak. Ya. Sebagiannya demikian. Maka mereka diuji. Liyakulu akal mereka orang-orang yang gagah, yang sombong mengatakan, "Ahaulai manallahu alaihi min baina, itukah orang yang Allah pilih dikatakan mulia di antara kami? Kemuliaan kok miskin." Nah ini ya. Demikian berkembang tatawarat. Sekarang mereka menilai bukan dari sisi harta, namun dari sisi nilai akademik dan juga privasi. Si ngaji paling tukang becak, si ngaji paling orang-orang yang ya paling mbok ujung-ujungnya jualan di terning pasar, ya, dan seterusnya. Ini demikian. Maka mereka mengatakan, "Haulai manallahu alaihi min bainina." Ujian lagi. Iya ya. Nah, demikian. Melihat lagi, iya, ujian. Yang sudah mengenal sunnah diuji lagi. Iya ya, Kojan. Saya nerangkan yang benar gara-gara enggak punya titel jadi enggak diterima, ya. Coba kalau saya punya titel akan diterima. Artinya demikian ya. Padahal betapa banyak orang yang di awalnya lurus tujuannya, di tengah perjalanan ternyata dia mendapatkan bitonatusu, pendamping yang jelek, akhirnya menyimpang di ujungnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, ini demikian. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi bukanlah jaminan yang seperti itu. Sehingga di sini Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayatnya, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah Allah lebih mengetahui orang yang bersyukur? Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis fitnah yang berikutnya, dan ini merupakan sebesar-besar fitnah, ujian yang paling besar. Beliau menyatakan, "Wa kadzalika a'zamul fitani, fitnatu tafarruqi wal ikhtilaf wa dhuhuril firqi wal jamaah." Dan demikian pula sebesar-besar fitnah, ujian-ujian adalah fitnah adanya perpecahan dan perselisihan di barisan kaum muslimin, dan munculnya kelompok-kelompok serta jamaah-jamaah. Hadza min a'dhamil fitan, ini termasuk di antara fitnah yang paling besar. Membingungkan. Orang tadinya masya Allah, kenapa ya saya alhamdulillah tadinya enggak sholat, sudah sholat, tadinya enggak berjenggot, sudah berjenggot, main begini, ternyata muncul lagi, loh ini ada jamaah semuanya Islam, padahal Qurannya satu, ya, hadisnya disandarkan kepada Nabi, tidak ada yang menyandarkan hadis yang berbicara adalah fulan bin fulan, tidak ada, ya. Mereka akan mengatakan dasarnya hadis Nabi, bukan hadisnya fulan bin fulan. Loh, kok demikian seterusnya? Lah ini sebesar-besar fitnah, kata beliau. Oleh karena itu, hadza syai'un akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Al-Irbat Ibnu Sariyah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Ini demikian. Beliau menyatakan di sini, fasayara ikhtilafan katsira, kata beliau. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hadza khabarun minhu bimuqu'il ikhtilafi bainal muslimin. Ini merupakan khabar dari beliau akan terjadinya perselisihan di antara muslimin. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa, dan beliau adalah orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Oleh karena itu mesti akan terjadi. Baik ajilan wa in ajila, bisa jadi cepat atau lambat mesti terjadi. Maka terjadilah yang namanya perselisihan, perbedaan. Namun bukan berita ini menunjukkan Nabi menyetujui adanya perselisihan dan perbedaan umat. Namun beliau melanjutkan wasiatnya kepada para sahabat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, kata beliau, maka wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin min ba'di, yaitu barisan apa golongan dari kalangan para sahabat. Dan di sini disebutkan khulafa ar-rasyidin, tidak disebutkan para sahabat secara umum. Diterangkan oleh para ulama, di antara faedahnya dikarenakan mereka adalah para kibar dari kalangan para sahabat, yaitu mereka adalah orang-orang yang besar lagi mulia dari kalangan para sahabat, yang dikenal kedalaman ilmunya dan kekokohan keimanan dan ketakwaannya serta kejujuran di dalam mengikuti agama ini. 6. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini demikian, gigi geraham, supaya kita berpegang teguh. Tidak digambarkan gigitlah umum, namun gigi geraham, kuat, misalnya demikian. Pegang dengan kuat, ya. Supaya kita betul-betul berpegang dengan sunnah mereka. Setelah itu Nabi menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Wa inna fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya segala perkara yang diada-adakan namanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah syai'un mustahdatsah fid din, sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama. Itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh kebid'ahan semuanya adalah sesat. Semuanya adalah sesat. Ini artian yang benar. Karena yang namanya bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama. Bid'ah dalam pengertian ulama ada dua. Bid'ah lughawiyah ataupun adiyah, dan bid'ah fiddin. Bid'ah secara bahasa atau bid'ah yang secara adat urfiyah. Ini dalam urusan dunia, adanya teknologi dikatakan bid'ah, ya. Adanya apa namanya fasilitas-fasilitas yang tidak ada di zaman Nabi, semuanya namanya bid'ah secara bahasa. Namun secara agama adalah sesuatu yang diada-adakan, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam I'tisam, kullu lafzin au amalin tudahi syari'ah, semua bentuk ucapan ataupun perbuatan, termasuk juga i'tiqad keyakinan, tudahi syariah yang menyerupai agama syariat Islam ini, namun tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah. Namanya bid'ah. Yang dimaui di dalam hadis ini bid'ah dalam permasalahan agama, bukan dalam permasalahan dunia. Ya, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat dalam permasalahan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agamaku ini, amrina hadza, urusan agamaku ini, bukan urusan duniaku ini, maka fahuwa mardud, maka itu tertolak. Ya, maka itu tertolak. Sehingga di sini segala sesuatu yang diada-adakan dinisbahkan kepada agama, tidak ada contohnya dari Nabi, maka ini tidak ada asalnya dari Nabi, maka inilah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Nah, barakallahu fik. Ini demikian sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya perbedaan perpecahan tersebut, maka ini merupakan ujian yang amat sangat. Naam, dan tidaklah ada di sana jalan keselamatan kecuali dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iltija kepadanya, memohon kepadanya dengan menempuh sebab-sebab yang bisa menjadikan kita selamat. Maka di antara sebab keselamatan tersebut adalah dengan cara terus kita mempelajari, memperdalam pengertian agama kita. Sehingga Syekh Saleh Fauzan di sini menerangkan, fabayyana sallallahu alaihi wasallam asbaban najati minal fitan, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan, menerangkan sebab keselamatan dari fitnah tersebut. Hiya tamassuku bil kitabi wa tamassuku bi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadaru min muhdatsatil umur, dan menjauhi serta berhati-hati dari perkara yang diada-adakan dalam agama. Inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah yang diada-adakan. Ini sebab yang dijelaskan oleh Nabi. Sebab berikutnya untuk kita bisa keluar dari fitnah dan ujian-ujian tadi, annal muslim inda zuhuril iftiraq wal ikhtilaf wal jama'atil mutanawwi'ah yakunu ma'a jama'atil muslimin, maka hendaknya seorang muslim tatkala muncul adanya perpecahan dan perselisihan serta jamaah-jamaah yang bermacam-macam, jamaatut tabligh, jamaatul jihad, jamaah apalagi Hizbut Tahrir, jamaah apalagi, dan sebagainya, ahlus sunnah wal jamaah, terus apalagi seterusnya, ya, jamaah Islam, jamaah, ya, dan jamaatul muslimin, jamaah-jamaah bermacam-macam. Maka bagaimana dia? Hendaknya dia an yakuna ma'a jama'atil muslimin, hendaknya dia selalu bersama jamaah kaum muslimin. Yaitu siapa jamaah muslimin? Al jama'atul lati kanat tasiru ala khatar rasuli sallallahu alaihi wasallam ala manhajir rasul, yaitu orang-orang yang berjalan di atas garis yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasiru alal manhaj ala manhajil mutakallimin awil jadaliyin awil mubtadiin, tidak berjalan bersama orang-orang yang manhajnya mutakallimin, ahlul kalam, ahlul filsafat. Lihat dengan akal semuanya, ya. Ataupun juga jadaliyin, orang yang senang berjidal, berargumen, kita diskusi, tukar pikiran, akhirnya tertukar pikirannya. Ya, ini demikian. Ataupun juga mubtadiin, orang-orang yang mengadakan bid'ah. Ya, ini demikian. Fa'alul imani ya'khudhu bima awsallahu bima awsabihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang beriman, dia akan mengambil apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Apa? Alaikum bisunnati atau alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian untuk dengan jamaah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita hadisul iftiraq, kata beliau. Hadis tentang perpecahan. Bahwasanya iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Maka umat Yahudi, orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 kelompok. Orang Nasara berpecah 72 kelompok dan akan berpecah, menunjukkan belum terjadi di zamannya Nabi. Pakai sin litanfis, akan datang. Belum ada ketika itu, ya. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Kila wa man hiya ya Rasulullah, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Dalam satu riwayat beliau mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Siapapun dia yang berada di atas suatu perkara yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Siapapun dia yang berada di atas suatu perkara yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya, sehingga keselamatan kembali kepada sunnah dan jalannya para sahabat Nabi. Jalan para sahabat Nabi. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian dengan jamaah. Fa inna yadullahi 'alal jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah. Wal jamaah, siapakah jamaah di sini? Diterangkan oleh Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang namanya jamaah. Wajib atasmu untuk bergabung dengan al jamaah. Jamaah, diterangkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, al jamaatu man ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah adalah apapun yang sesuai dengan al-haq walaupun engkau bersendirian. Walaupun engkau bersendirian, ini yang namanya jamaah. Walaupun engkau bersendirian. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jamaah sekali lagi, apa yang sesuai dengan al-haq, Allah dan Rasulnya, ini al-haq. Jalannya para sahabat, itulah al-haq, ya. Walaupun engkau bersendirian, namanya al-jamaah. Maka diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jamaah lughatan, dalam akidah wasitiyah, jamaah secara bahasa adalah sekelompok manusia yang berkumpul. Ini namanya jamaah. Adapun yang dimaui ahlus sunnah wal jamaah, kenapa mereka sendirian dikatakan jamaah? Bergabung dengan jamaah para sahabat, berkumpul dengan jalannya para sahabat, sehingga dikatakan jamaah walaupun bersendirian. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya al-haq itu satu. Bukanlah yang namanya jamaah itu adalah ukurannya banyaknya manusia yang berkumpul di zaman itu. Nah, bukanlah itu. Sebab semakin jauh manusia dari masa kenabian, semakin jelek keadaannya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini demikian. Jadi yang namanya jamaah satu, yaitu yang mereka mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Naam. Sehingga kata beliau, wal jama'atul hiyallati takunu ala makana alaihi rasul wa ashabuhu, maka jamaah adalah yang dia itu ada di atas perkara yang Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya, walau kanat qalilatan, walaupun sedikit. Walaisa min syartil jama'an takuna katsira, dan bukanlah yang namanya jamaah harus banyak. Bal min syartiha an takuna alal haq walau kanat qalilah. Perhatikan. Namun yang menjadi syarat dikatakan jamaah adalah dia harus di atas al-haq walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Wal kasratu laysat dalilan alal haq, dan yang namanya banyak bukanlah dalil orang tersebut di atas al-haq. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-An'am 116. Kalau engkau mengikuti banyaknya manusia, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyingkirkan, menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hidup di zaman yang sudah dikhabarkan oleh Nabi. Munculnya jamaah-jamaah, munculnya sekte-sekte dan kelompok-kelompok. Namun bagaimana keluarnya? Tentunya dengan kita terus memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama. Kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang dibawakan, mengambil dari Alkitab dan Sunnah, yang mereka itu memerangi namanya kebid'ahan dan seterusnya. Sebab di antara jalan keselamatan adalah kita belajar. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwasanya atau Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan di dalam hadis Hudzaifah akan dicampakkan kepada hati manusia yang namanya fitnah-fitnah tadi. Maka fa ayyu qalbin ashrabatha nukitat fihi nuktatus sauda, hati siapapun orangnya yang mau mengikuti fitnah tadi, fitnah anak dan seterusnya, mengikuti jamaah bukan jamaahnya Nabi, bukan di atas al-haq, orang tersebut akan dititikkan hatinya titik yang hitam. Hatta, sehingga terus dia ikuti, hatta kalkuzi mujahya, sehingga akhirnya hatinya hitam pekat, digambarkan seperti gelas ditelungkupkan. Tidak bermanfaat nasihat, tidak bermanfaat ayat dan seterusnya. Dan juga barakallahu fikum, adapun hati yang mengingkarinya terus kokoh di atas sunnah, orang tersebut dititikkan padanya satu titik putih. La yadur la tadurruhu fitanun, tidak akan membahayakannya fitnah-fitnah yang ada. Madamati samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Dan sebab diantara orang tersebut selamat dari fitnah, at-tafakkuh fiddin, belajar ilmu agama dan beramal dengan ilmu. Sebagaimana Allah terangkan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, mereka fasik disebabkan karena lelang waktunya, kosong hatinya dari belajar, dipenuhi dengan ilmu agama dan mengingat Allah. Allah terangkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladina amanu an tashaa qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum fakathirum minhum fasikun. Belum datangkah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada al-haq, ya? Dan janganlah diri-diri mereka seperti keadaannya orang-orang ahlul kitab zaman dahulu. Tola alaihimul amad, berlalu masa yang panjang kosong, tidak ngaji, tidak beriman dan seterusnya. Faqasat qulubuhum, akhirnya kaku hatinya. Ya, hatinya kaku. Orang kalau sudah enggak ngaji, kaku hatinya. Dinasehati ada aja alasannya dan sebagainya. Kekakuan. Fakatsirum minhum fasikun, akhirnya banyaknya jadi fasik. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Kasyfus Syubuhat, setelah menjelaskan bahwasanya di sana orang yang mengikuti al-haq akan datang musuh-musuh dari kalangan ahlu syahwat dan ahlu syubuhat, mendatangkan, menawarkan syahwat. Ini harta, mau enggak? Ini wanita, mau ini syahwat. Ataupun syubhat, antum mengikuti seperti ini. Nabi juga berkata demikian, membela kebatilan yang ada pada mereka. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, innama akhafu, ya, innamal khafu alal muwahhid. Yang kami khawatirkan hanyalah rasa takut kepada bagi orang-orang yang bertauhid, alladzi yasluku tariq wa laysa mahu silah, yang dia itu menempuh jalan ini tidak memiliki senjata. Maka diterangkan Syekh Ibnu Shalal Utsaimin jalan senjatanya apa? Al hujjatu wal bayan, ya, yaitu supaya kita memiliki hujjah dan bayan, ilmu agama. Datang, kita baru ngaji, masya Allah lagi semangat, datang dibisiki, iya ya, itu benar. Bagaimana supaya bisa selamat? Taklim, ngaji, belajar ilmu agama. Ini sebagai penjelasan dari perkara ini yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga mudah-mudahan ini sebagai targhib bagi kita untuk senantiasa kembali kepada ilmu agama dan menyemangati diri kita untuk belajar ilmu agama, yang mana tentunya kita mengambilnya dari orang-orang yang lurus, orang-orang yang dia itu di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan mereka lah orang-orang yang jujur di dalam membawakan ilmu agama. Kalau kita tidak mampu, maka diterangkan para ulama, namanya belajar ilmu agama bisa yang pertama dengan mendatangi majalisul ilm, yaitu yang dibawakan, berguru langsung kepada para ulama. Kalau tidak mampu, maka dengan membaca kitab-kitab mereka. Kalau tidak mampu, maka dengan cara kita sering duduk bermujalasah dengan ashabul akhyar as-salihin, orang-orang yang baik dan orang-orang soleh. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.